agar majelis ini mendapat hujan keberkahan. Seluruh yang hadir saya ajak membaca solawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya gak ngantuk iramai seleng. Mati ngoncok. Sayyidi wa habibi wa tabibi kalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa alihi wa sahbihi ajm. Sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamoe. Tambah nata dikire. Ake istighfari. Ake solawati. Panjenengan pejah sawaya-wayah kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam. Beto gendera husnul khotimah. Monggo ngaji bareng kula buyar jam 3 esuk. Tolong disiapno catetan kecilnya, kula kepingin nyambung ceramah kula 3 tahun kepungkur. Polai absen 3 tahun. Password malam ini, terus password. Kata kunci malam ini. Urgensi membangun dan memperkaya jaringan silaturahmi dan cerdas membaca tanda zaman. Understand? Niki nek sing rungokno kelas sarjana paham. Tapi nek sing rungokno kelas sarjono. Urgensi membangun dan memperkaya jaringan silaturahmi dan cerdas membaca tanda zaman. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Man akhabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Mutafaqun alaih al hadis au kama qal sadaqallahu haitsu yaqul. Diterjemahno bahasa pojok kampung kan nggih. Sing sekolah gak tamat-tamat ya paham. Ditulis sing sapane wong seneng dijembarno rejekine lan didawakno umure becik gelem bersilaturahmi. Stop. Barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia gemar bersilaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadis ini derajatnya sahih. Catat. cukup pendek tapi makna dan cakupannya sangat luas. Sabar kula terang noni. Beberapa riset, wong palang dia riset. Beberapa penelitian ilmiah telah menemukan orang yang gemar bersilaturahmi rata-rata sehat badannya, panjang umurnya, dan luas rezekinya. Mbok menawa sing tekoyo nek sing ngunjupi susah. Makelaran gak tahu hasil. Koyo-koyo hasil nyendok ditampel wong. Dodol soto nang pasar Tuban saking larisi entek sak mejoe. Alias bang sampean gak usah golek dukun. Sampean gak usah golek syarat merono-merono. Sampean lakoni nggih kula titip setunggil dawuh Kanjeng Nabi. Niki pidhato nduk sandingi waline Allah, mboten sembarangan. Sampun siap nggih? Dulur-dulur kula sing uripe susah. Monggo nindakaken resep sangka Kanjeng. Sing uripe ruwet, bingung, tidak pernah menemukan faktor lux, faktor keberuntungan. Maka mari kita melakukan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita gemar bersilaturahmi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula cek cilik biyen, lho kan nggih. Duwe guru jenenge Kiai Abu. Kiai sinten? Kiabu ini tiang yang buatan gak ada sabar. Saking gak duwe ini warnanya kupuluhnya gak jelas. Ireng ya gak ireng, abang ya gak abang. Bahasa Inggrisnya kluwu-kluwu. Kula takoni yi. Yok nopo lungguwe dawe Kanjeng Nabi. Sing sopani wong seneng dijembarno rezekine. Lan didawa nomure becik gelem mau silaturahmi. Niki ono apa yai lungguwe? Jawabane kula jeling, lho ngono nggih. Ngene lho li. Wong iku nek seneng silaturahmi, tatkalane nyawae kate dicabut malaikat Jibril, wong iki kan omah. Sambang rono. Sambang rono. Menene diparani mana, lunga mana nang jenuh. Lah waktu kula cicil hebat. Setelah banyaknya referensi, lunga nggih? Nggih. Setelah banyaknya kitab-kitab yang saya baca, beberapa penelitian ilmiah yang saya ikuti, ternyata hadis ini bisa didekati secara empiris. Keduguran. Beberapa riset, beberapa penelitian ilmiah telah menemukan orang yang gemar bersilaturahmi rata-rata sehat badannya, panjang umurnya, ditambah satu bonus lagi, lapang rezekinya. Ayo saya ngikut menir remak-remak nih. Sampean gak usah golek wesi kuning. Gak usah golek kul buntek. Gak usah golek mustikane kebu lando. Ono landoi Saridin, ono landoi Joko Tingkir. Ora usah. Monggo nindakaken silaturahmi. Terutama dengan orang-orang yang ada hubungan sanak kekerabatan. Lho kan nggih? Misanane, minduane, bebekne, wakguse, budine. Sampeyan sambung sahabat-sahabat temane bapak ibu sampean. Di sana ada kekuatan Allah. Di sana ada campur tangan Allah. Siji panjenengan dipun paringi awak seger waras, loro umure dawa, telu jembar rejekine. Allahumma amin. Bisa dilanjut? Serius? Serius? Sak wangsulipun nek sampean kepencet mate, silakan mengurung diri tidak interaksi dengan siapapun. Gak duwe teman sharing nduk kamar. Kira-kira sida dadi wali apa gendeng? Pak, ora usah aneh-aneh. Ora ono kebenaran sing ngungkuli syariate Gusti. Lho kono ya. Pak, bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Orang yang mengurung diri, orang yang terjebak oleh ego pribadi, boten gelem sambang, boten gelem silaturahmi, sangat rentan kena serangan penyakit-penyakit yang sulit diselesaikan melalui pendekatan medis. Dan rata-rata pendek umurnya. Makna panjang umur wonten hadis ingkang kula waos kula wau, bukan ditentukan berapa lama kita hidup di dunia ini. Bukan 100 tahunnya, bukan 120 tahunnya. Tapi makna panjang umur pada hadis ini sangat ditentukan seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bijak bersemboyan, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Masa kita mati hanya meninggalkan janda dan utang? Iya nek rondo isari ini body ini standar, maju cantik, mundur bareng rondo iwo ngisi arco. Adik diri dulu maju cantik, mundur cantik. Kira-kira si dole duwe apa digendeng-gendeng uang? Kira-kira si dole duwe apa digendeng-gendeng uang? Jawaban yang jujur digendeng-gendeng uang. Inti ni rungokno ya, nyambut gawe iku iso ditiru, rezeki iku ga iso ditiru. Ayo coba sampean makili kula, kula mudun sampean pidato, kira-kira wong gelem buyar. Nyambut gawe iku iso ditiru, rezeki iku ga iso ditiru. Tak layanane wong awam iki. Nduk Surabaya iku ana rawon setan. Persis panggonane ngarepe Hotel J Marriott Surabaya. Iki nek dalu luwe-luwe jam 12 bengi. Sing tuku tambah serem-serem, Pak. Sandale jinjit-jinjit. Saking larise rawon setan iki buka cabang di Jakarta. Luwas. Lho ngono nek wong Sidorjo coba tiron-tiron. Buka rawon di Sidorjo jenenge diplesetno rawon dalbo. Saking lari sekokot, akhirnya wonge adus nduk pom bensin, turu tengah pasar bantalan kubis alias mbam. Dengarlah ya, jadine ono wong adus nduk pom bensin itu tukang lumrah, itu tukang sugi. Ne ono wong turu tengah pasar itu tuh bos. Apa mana bantalan ku? Iku mono jenenge Mbak. Sampeyan tak dongakno sugih. Serius niki. Iki ngaji duk sandingi menteri keuangan. Sing remak-remak iki sampe tawasul nang Mbah Ibrahim. Mungkin kalau tulis no, terutama sing kumpul merah putih. Serius. Bualak balik kula terang no. Santri iku kok oleh kala rupa tapi kudu menang donga. Santri iku oleh kala duit tapi kudu menang wirid. Santri iku oleh kala pangkat tapi kudu menang tirakat. Nek kala kabeh mondo maneh. Santri iku oleh kala rupa tapi kudu menang donga. Stop, masih gak ganteng nek dungoe kenceng insyaallah bojone kan insyaallah insyaallah wis gak ganteng gak gelem iritan ya Allah oleh bojone ndek ireng ya Allah nyocot pisan. Santri oleh kawa duit tapi kudu menang. Santri oleh pangkat kudu menang tirakat. Beliau al-arifillah al-makbullah As-Sayyid Ibrahim Asmoro bin Jamaluddin al-Husayni bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik adalah seorang wali besar pada zamannya. Minongko punjere wali songo. Ditang dong ya. Duk tanah Jawa punjere wali songo loro. Siji Syekh Jumadil Kubro, dua adalah Sayyid Ibrahim Asmoro. Seorang wali besar pada zaman sing alim soge loman. Alim waduh wangel golek. Kadang-kadang ngalim tapi duwe dikemiten. Alim soke wong. Donyane dintekno kanggo dakwah kepentingan Islam lebih-lebih di daerah Pulau Jawa belahan utara, Pantura. Dadi mikiri memimpin daerah dakwah beliau. Mulai nono kiai alim soki loman do tak wae yo dirubung wong. Ngene mboten? Nggih. Majelise yo rame wong dibandani. Ngene mboten? Nggih. Kula niki kepengin gawe majelis ngene Tuban. Insyaallah singkat kula bandani. Tadi mari ngaji wong dijak mangan. Disiapi rokok 2, 3, 4. Setuju? Nek nduk Tuban ana majelis taklim mangane standar rokok 2, 3, 4. Wong Bojonegoro nublek. Wong Lamongan teko, percaya mboten? Mulai bagi saya Al Fakir Ali Mazuri punya satu tesis. Lebih baik bergaul dengan orang yang sedikit fasik tapi dermawan daripada bergaul dengan ahli ibadah tapi med. Menurut kula luwe becik kekancan karo wong sing sedikit fasik tapi loman tinimbang kumpul ahli ibadah tapi med. Supaya pemahaman boten keliru tak sarani titik ya. Nek ana wong sedikit fasik loman insyaallah tidak lama fasiknya akan hilang. Insyaallah dikatrol lomani Allah akan memberikan jalan keluar yang begitu indah dan menarik. Sabalike nek wong ana ahli ibadah medit, siji itu penuh kepalsuan, dua penuh kepura-puraan. Understand? Sejalan dengan dawuhipun seorang wali besar pada zamannya Ibnu Athaillah As-Sakandari, maqalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasuro amalun paroza min kolbin rohibin. Dawe wali. Diterjemahkan apa tinggal mulai? Amal yang bersumber dari orang yang berhati zahid, berhati zuhud, tidak dapat dianggap sedikit. Dan amal yang bersumber dari orang yang berhati tamak, tidak dianggap banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin takon, kok sakit ngoten Pak Gusali? Amal sing metu songko atine wong zuhud, ora iso dianggap didik. Walaupun dia membaca hanya sekali membaca bismillah. Sebaliknya amal yang bersumber dari orang yang berarti tamak tidak dapat dianggap banyak. Jawabnya, ditutup lagi. Nek ono amal metu songko wong sing atine zuhud, itu kemungkinan ikhlasnya sangat tinggi. Kemungkinan ikhlasnya sangat tinggi. Sedangkan amal yang bersumber dari orang yang berhati tamak, itu penuh kepalsuan, penuh kepura-puraan, yang dipandang bukan wajah keriduan Allah, tapi yang dipandang adalah pujian sesama manusia. Understand? Ono tegak wong loman kati pilkada. Ono tak ono uang loman kati melok pilihan lurah. Ono kira-kira mari pilihan tetap loman apa berapa? Ngomong apa jadi loman tak ido ni kan? Loman ni kemang ono pamrene. Itu namanya amal yang didorong oleh kepentingan sesaat. Rotok dukun ceramah ya. Ketika beliau Dhunnun al-Misri ditanya, "Syekh, apa tanda seseorang ikhlas dalam beramal?" Ayo, kait anget tinggi. Diterus semua. Sampai ini ngerti tadi. "Syekh, apa tanda seseorang ikhlas dalam beramal?" Sayanya jawabnya ada tiga. Satu, pujian dan celaan manusia baginya sama saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Dijokno wong karo dilokno wong pancet tetep beramal. Padahal ukuran umum, ngono nggih. Wong jenenge wong nek dijokno ya ndase gedhe irunge ya mekro. Nek dilokno wong ndase muli cilik raine mingkup. Percaya napa ten? Itu sangat manusiawi. Jono pengajian ini gak sampe sing ngasuh Gus. Gak iso makmur. Lui ya dek, sopo aku. Sopo aku. Jadi uang nek wis ngomong sopo aku berarti tidak kenal terhadap dirinya. Orang yang tidak kenal dirinya pasti tidak kenal dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Yang kedua, tanda ikhlas dalam beramal adalah rungono nggih? Bila melakukan amal yang dipandang adalah wajah keriduan Allah, bukan pujian sesama manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong ngaji lu sandingi wali ngene. Sinten pelit-pelit nih? Banjel. Gus Muafiq. Gus Muafiq menjanjian kali kula, kula kon pidhato sak buyare terus dheki bagian donga. Pak. Bisa dilanjut? Sing nomor telu, tanda ikhlas dalam beramal, bila melakukan amal, pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan karena kepentingan sesaat dan kepentingan ambisi. Understand? Bisa dilanjut? Bisa dinaikkan satu strip? password kedua. Ngono, monggo Gus, nara. Kula sing ceramah Gus, jenengan sing donga nggih. Oh, nesaken pegel. Wis kula sing pidhato nggih Gus Muafiq sing donga. Pun kula tutup nggih. Password kedua, ngono nggih? Pandai-pandailah menata niat. Karena bagusnya niat akan menentukan kualitas amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Cateten jaman tumantuk to. Pandai-pandailah menata niat. Karena bagusnya niat akan menentukan kualitas amal. Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang tulus dan benar. Banyak kewajiban menjadi sia-sia karena tidak dibarengi dengan niat yang tulus dan benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qaal samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Stop. Ma nawa bukan ma fa'ala. Understand? Kula yakin wong sakmene sing teko iki lho niate gak padha. Ana sing timbang itu lu sing tak ngrungokno wong sing gak untune ngoceh kowe. Ana sing teko rene mang niate mbok menawa nemu rondo. Serius, serius. Pandai-pandailah menata niat. Wong ngajian dingi wali ya nerangno bab jeroan. Karena bagusnya niat akan menentukan kualitas amal. Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang tulus dan benar. Banyak kewajiban menjadi sia-sia karena tidak dibarengi dengan niat yang tulus dan benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong sing hijrah nderekake Kanjeng Nabi krana Allah temenan. Ana wong sing ijo krana ndelok donya lan kepingin oleh wedoan. Understand? Padha mlaku yoan, Mekah Madinah padha mlaku, tapi niate gak padha. Hasil akhirnya juga tidak sama. Jadi wong sing cerdas ini, nek inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya bagus. Apa mana output? Ya kudu dioplos ramai Pak. Niki lho disetel. Nek inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya bagus. Diterang lagi? Iya. Kula niki duwe sekolahan, inputnya kula toto. Kula tes arek mlebu iku. Sing jurusan takfid yang saya ambil rata-rata yang IQ-nya di atas 120. 100 gak oleh Mbak Agus. Apa? Nek ngapal Al-Qur'an nek IQ-nya 190 melorot. Maca Yasin niku mulet ae. Tabarok mulet. Tapi nek IQ-nya ndukur 120 jos, Pak. Lah sampeyan tak dandani. Aja kon kodho wong nggih. Roto-roto wali-wali ini Allah punya IQ rata-rata, di atas rata-rata. Melebihi IQ-nya seorang profesor. Oh, pemane profesor gak tahu cewek. Enggak lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku lagi tahu takkan orang jenuh ini. Santri ini panjenenganipun akhina billah. Kiai Haji Fathul Huda wong jenuh takon. Gus, aku takon ya. Nopo anak kiai kiai wakas yang cawar kas. Padahal yang ngaji ni syukur-syukur bapak ni ku kapundut langsung sombala kita. Ku perlu tak ilang ni. Ternyata wong iki gelare medeni wong Pak SAG sarjana alam gaib. Lenge, padahal iki anake iki ayo ndelok lodruk, yo ndelok orkes, yo balapan pedha motor yo adu doro. Setelah abai kapundhut iso mbalak kitab lunggu. Iki pertanyaan sing enteng yo cukup berat Pak. Ing saya kita jawab ni, kalau mana jawab ni, Pak, nobo putrane kiai kiai ini roto-roto cerdas. Di situ ada fadl, ada pertolongan Allah. Mulai kiai juga kober mulang anak dewi, mulang anak uang, mulai anak dewi dikasih bonus. Masuk Eko. Siapa yang menanam akan memanen. Takon mana wong e, Gus? Kula niku kok nyambut gawe mboten jauh susah. Jawab kula apa? Awakmu iki gak tahu nemu faktor relax, faktor keberuntungan. Susah karena kamu tidak pernah berjuang memberi kepada orang lain. Lho, Gus. Sampeyan ngomong kok ya enak. Apa sing tak kene wis tak pangane lewen sorong kok. Wong sing kula pangan ning goleke soro kok sampean kae wong. Goblok tak eling-eling rene. Repot musuh SAG gak cerdas iki. Dulur-dulur ku sing uripe susah, ekonomine ruwet. Berjuanglah. Berusahalah memberi kepada orang lain. Karena memberi itu kaya. Ayo mun bareng. Karena memberi itu. Orang yang takut miskin sebenarnya sudah jatuh miskin. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong sing wedi melarat iku pancen wis luwe-luwe sing dikoli iku kiai waline alim sugih. Bila pohon itu subur, ukuran mana ya? Manakala banyak buahnya, bila buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Manduk-manduk. Nek ana wit iso subur akeh wae, nek wae iki logor gak ada tukang wit. Maka insyaallah jatuhlah buahnya di Surabaya. Wa ismuhu Al-Arif Billah. Insyaallah Sahibul Ladun, Maulana Rahmat Rahmatullah. Bin Ibrahim Asmara, bin Jamaluddin Al-Husaini, bin Ahmad, bin Abdullah, bin Abdul Malik. Sunan Ampel Surah. Jadi Mbah Sunan Ampel jadi wali sengkaromuhu mustahar bil bukuri wal bar. Maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliaunya, tidak berangkat sendiri. Di sana ada sentuhan-sentuhan kekuatan doa orang tuanya. Sebab wong tuane beliau adalah seorang wali besar pada zamannya. Sing alim suge long. Ya apa iso anaknya jadi wong soleh. Wong bapak ini duit dikemite. Nek salah mendek kiai dia cocok. Leso tangan kiai. Wong undang kiai macete petang jam ngombe neter ya. Ya apa lurang gesek arep. Kula nggih mboten nunda-tunda Pak Lurah pesarean niki sing babat dadi ngeten iki nuwun sewu kula. Durung ana wong soba pesarean gesek niku kula, baru Kiai Mas Nur beranjangan. Understand? Yes. Gua ngalah. Sampe ning kali wali sing loman. Kok kalkol-kalkol duit kemiten. Nek kali wali ku pidatone gak usah dawa-dawa, mangane sing dawa. Masuk. Serius. Sebab waline kuwi sing sugeng mau ngaling gontor iki. Lah kok putu-putu iki dhuwit dikemiteh. Sing loman nek ngundang kiai usahane ngombene sing sesuai dengan kriteria dan standar. STM ITB. Susuh telur madu isi tenaga baru. Bisa merubah vitalitas dari ngos menjadi jos. Syukur-syukur wak lurang di siarno cerdas lan loman gelem nambahi kuku Bima TL. Saya yang minum di Ngesiarjo, istri saya yang di rumah ikut merasakan khasiatnya. Eh, kini aku semua apik cerdas, enggak cerdas-cerdas ketin. Koi, so sing duwe, sing wedon domai, sing ngerasain, banyak gak cerdas. Lene jaman wis kaya ngene khol sing padete ngene liwat Lamongan macet liwat Sedayu macet ngombene teh. Yang greges kiai ne. Pidhato ngejer. Lah wong kurang gizi pidhato. Muni bapak-bapak ngiru bebek-bebek. Bebek-bebek yang terima. Mulai saya ke kiai gering, aktivitasnya padat, macetnya luar biasa, masya Allah, gizi yang masuk tidak seimbang ngece. Sampeyan kula critani purun mboten? Sidoarjo Malang hari ini kalah cepat dengan Sidoarjo Solo. Nek kula sing jejak Surabaya Solo, rong jam setengah sudah sampai Solo, bisa pidato. Tapi Malang, ya Allah, tak jejak teko Sidoarjo petang puluh menit sampai Malang, kaisok metu. Sebab teko akses exitnya tol itu, masya Allah, dengan kota pendek, tidak disiapkan dulu, tidak dihitung dulu. Jadi ya kaisok melebu, kaisok. Tapi balik, kaisok. Panitia, ya nopo ya yang lemeneng, mah. Wis sampean gak usah temen, sampean kepingin sakti, sampean mrene. Digoleki ya gak tetonggone. Kiyaine ya gak tetonggone. Pun yai sepunten ternyata nggih, kula nggih mboten saged muni nggih padha nak wis. Wis kok aku masih kursine wis ditata tetep rono nak. Gedung janji. Kula mriku wis ditata kursine, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Muga-muga barokah. Amin. Nek khol mana aku tak nggo tremos dhewe. Bisa dilanjut? Bisa dinaikkan satu setir? Saya itu alim soge wis kadung dipilih mbak Allah. Kadang-kadang alim tapi mau wedi. Bojone gak tau dijat andok restoran belas. Saking medite wong mulai petik ngenteni petik ketabrak sepeda. Iki waline alim soge. Mulai dakwah ya cepet. Mulai ndindi kampung, ndindi desa, ndindi lingkungan, ndindi organisasi nek ndukono ditunggu wong loman, agama cepet berkembang. Ya apa nek sing loman niku gak iso maca kitab kuning kuwi? Ya ngebon. Golek iki ae sing gak ana untune. Lah sampean tak kandhani tulung aja kono-kono wong. Kiai sapa enek sing ngundang loman, teko ya rada akas, Pak. Karena kiai juga manusia, manusia butuh kesejahteraan. Masuk wae kok? Masuk. Sampean gelem ajak ngaji sama subuh kan cengkir metu. Sing ngomong gelem tak periksa no wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Yakinlah bahwa letak ikhlas itu di hati, bukan di kaki. Ikhlas itu letaknya di hati, bukan di kaki. bisa dilanjut. Dari hati itulah keteladanan kita ambil. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Mutafaqun alaih. Sahih. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan bila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati orang yang rakus dan ambisius lebih panas daripada api. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaget. Ono tonggo bangun omah. Ono kusali rabi mana. Jangan percaya ada karya hebat lahir dari orang berhati rakus. Mbak. Iklalu jawi. Makolla amalun baroza min kolbin zahidin. Walakasura amalun baroza min kolbin rohibin. Amal yang bersumber dari orang yang berhati zahid tidak dapat dianggap sedikit. Dan amal yang bersumber dari orang yang berhati rakus tidak dapat dianggap banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut. Orang yang berhati qanaah lebih kaya daripada lautan. Sampai tak dungano Allah berkenan menjadikan kita semua menjadi santri-santri yang berhati qanaah. Sampai hari ini belum ada komputer secanggih apapun yang bisa untuk menghitung kekayaan yang dimiliki oleh lautan. Begitu juga masih kalah kaya dengan orang yang berhati qanaah. Riman disyukuri tayo alhamdulillah nyocot ini. Loh kadang-kadang uang pinter nutuli uang gak sok nutuli awal ini kok nyocot sing riman mungkin ini ono ite ya Allah. Aku lah pidato untuk kursi ini, wong mari lunggu saat monosuwe ini, lunggu berarti ini kurang sehat. Mulai mek pelaku-pelaku pidato, cek keringetan. Lunggu lo bal-balan, saat jam setengah cek kuat, ngosok ngaji saat jam mati lunggu. Dere, sekal. Inginannya ngaji, duk malangi teratake kurang dukurong ini. Lagano gecoane lunyu-lunyu. Mudu ini satu lo. Uweran bang, lagi wis tuwo sok satu. Ini tak wareng cik satu putaran ni di kolam renang sakit dua kali kulo. Niki kok mboten sukan kali dulur kulo Gus Muapik kulo praktek napa. Mulai ni nari nom kuntang ngaji kulo kadek nyekel kontol ingin kan. Tambah tak jerongkok napa. Khusyuk itu tunduk ini. Khusyuk itu tunduk ini. Lekas bonggok-bonggok. Orang yang berhati qanaah lebih kaya daripada lautan. Sampeyan tak tunggu berhati qanaah. Orang yang berhati bersih dan berperilaku ramah senantiasa sukses dan berkah hidupnya. Sampean tak duwe sukses lan barokah uripe. Kuncinya sampean harus punya akhlak ingkang sae. Ojo percaya ana wong bisa dadi wali bila orangnya tidak berakhlak sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serbani 2 meter misuhi kiai liya. Nantang gelut uang coba cantik mana istriku dengan istrimu. Pak, Pak, sampean kula dongeng. Gini si Dorjo, gini Buduran ini wonten seorang kiai besar pada zamannya Al-Arif Billah, Kiai Haji Khosin. Kiai Khosin Buduran ini kuteng Banyuwangi. Abang kita akan nuwun sewu jenengan Buduran apa nih Kiai Khosin? Sing ditakon Kiai Khosin, oh sebelahipun. Saking kuatire, Masya Allah, di kiai na uang repot na uang. Kulo kepingin silaturahmi datang Romo Kiai Khosin sana sini. Inggih insyaallah kulo kulo antar insyaallah. Menyikot di kula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya wong. Dadi saya zaman biyen niku akeh kiai gak wani ngaku kiai. Saiki duduk kiai royoan ngaku kiai. Duduk Habib ngaku Habib. Sing Habib temenan niku justru meneng Pak. Disengit no. Jadi mulai ini orang gua ngomong Masya Allah kartu nama no kiai haji. Ditulis mana mursyid. Aduh. Orang mana teman SAG sarjana alam goib. Bisa orang macam-macam tapi orang macam-macam. Masya Allah. Berlian ini masih kondelen. Dia tetap batang itu masih konso ilmu wangi sak drum tetep understand lu kata saya sekarang uang ini api temenan gak perlu pencitraan ada malaikat khusus yang memberikan ilham kepada manusia yang ada di bumi uang api uang api uang api lu ngono sing ngati pilkada pilkada yuk selawati sing akeh lu ngono nggih bekti nang uang tua ditambah sing loman terutama karo wong sing berjuang no agamane Allah sing loman. Kiai-kiai kampung-kampung iki sampe nurusi. Iki gak usah diurusi, wis duwe akeh iki. Tapi nek bupati sampean niku konsisten. Pak Udan niku petuk kula ndok pundi, mawon nek salaman mesti ana lemeke, Pak. Insyaallah barokah. Eh muga-muga anak putune iso nerusno. Kocik sakti ini berjuang lewang medit uangnya luang ini medit masih digendong yang melorot Pak. Tapi ini loman digendong nyut bebas jambatan ada ini ngerti ya wista luwe becek kumpul uang sedikit pasek tapi loman tinimbang kumpul ahli ibadah tapi med Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Hari ini ditikas Gus. Hari ini banyak orang kehilangan dirinya sendiri. Dengar lagi? Orang yang kehilangan dirinya sendiri pasti tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri pasti tidak mampu bersaing sehat dengan orang lain. Orang yang tidak mampu bersaing sehat dengan orang lain, gampang curiga, gampang bingung, gampang panik. Masuk Pak Eko? Masuk. Itu semua bukan sebab, tapi sudah merupakan akibat. Sebab yang paling mendasar dan utama, karena mereka sedang mengidap penyakit hati. Seorang sufi kenamaan sekaligus seorang penyair yang top markotot, Jalaluddin Rumi berkata, bila Anda sakit, pergilah ke dokter. Bila hati Anda yang sakit, pergilah mencari wali-walinya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula pidhato mriki mendelok sing dikholi, Bapak. Pawegel. Niki wis 10 dina durung ngloni bojo 11. Lah kula nek 10 dina durung ngloni bojo, tensi cenderung naik. Tapi nek wis melorot manis. Rumono. Mulai sing darah-darah tinggi gak usah ngombe obat penurun tensi cukup. Serius, serius. Lho nek tak terangno nek profesor ora mekiti, apa hubungannya Gus darah tinggi dengan ngemut susu? Profesor gak cerdas sih. Balik-balik takut akhirnya tak lagi prop. Darah tinggi orang sekarang itu bukan karena virus, bukan karena bakteri, tetapi karena banyaknya daftar keinginan yang menumpuk di kepalanya, sehingga kepalanya penuh dengan sampah-sampah kehidupan. Umpama listrik bebannya berat, kabelnya gak standar kongsrek. Masuk baik kok. Kata Jaludin Rumi, bila Anda sakit, pergilah ke dokter. Bila hati Anda yang sakit, pergilah mencari wali-walinya Allah. Bisa dilanjut? Allah damel no pemawon dunia ini, Pak. Pasti Allah memasang tanda. Hanya saja kadang-kadang kita kurang cerdas di dalam membaca tanda. Di antara tanda orang yang mengidap penyakit hati, number one, nomor siji, kehilangan cinta yang tulus. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya orang yang mengidap penyakit hati tidak mampu mencintai istrinya, anaknya, keluarganya dengan tulus dan benar. Apalagi mencintai Rasulullah. Apalagi mencintai Allah yang abstrak. Tentunya akan lebih sulit. Allahumma sholli ala Muhammad. Barang siapa yang mampu mencintai orang lain dengan tulus dan benar, akan mendapat arus balik dicintai orang lain dengan tulus dan benar. Iki sing dikoni uripe nyintai wong, bandane, pikirane, dunyane digengladeni umat. Wis kapundhut dicrobong wong sakmene kae. Understand? Kira-kira sampean mati ana sing robong. Ini tujuan khol itu. Jadi khol itu harus Masya Allah mengangkat, membaca kembali sejarah hidup orang sing dikholi. Tak perlu kanggu kocok, kanggu perbandingan untuk dicontoh dan diteladani. Understand? Kudu mampu pidato ya. Barang siapa yang mampu mencintai orang lain dengan tulus dan benar, akan mendapat arus balik dicintai orang lain dengan tulus dan mustahil seseorang dicintai orang lain dengan tulus dan benar bila tidak mempunyai jiwa mencintai orang lain dengan tulus dan benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula petang puluh Pak. Gandeng dulur kula men rawuh kula cukup telu nang kula mulih ya. Tanda orang yang mengidap penyakit hati yang kedua adalah kehilangan ketentraman batin. Bingung. Wis wiritan gak fokus. Padahal luang ini fokus, konsentrasi benar. Insyaallah mempunyai kecepatan yang luar biasa memandang yang tidak mampu dipandang oleh orang lain. Dicontohno. Tatkala ni santri-santri Ampel itu mempersoalkan posisi kiblat Masjid Ampel, Sunan Ampel cukup bijak. Ditembali santri ni sing asmani Sondaji sing lakopi Mbah Bolong. Sondaji dalam Sunan, konco-konco miko rame urusan kiblat Masjid. Tolong ya Sondaji selesai no iku. Inggih Sunan. Saking tulusi Mbah Sondaji nggih contongan ni lho Pak. Lu condongan kan? Digenge kretek lurus ketok Ka'bah. Konjon celuk-celuk. Lah kula duwe lonceng niki hebat, Pak. Arloji kula niki sak Indonesia sing duwe mek loro. Loh, kene ditelok iki tembus pandang. Iki kon delok ya. Iki lho. Delok. Iki nduk pantai Sanur mangsuri ana wong adus. Saiki kok gak ana, wis mentas. Ha sampeyan nang ngrungokno pidhato kula gak oleh emosi Pak ya. Panjenengan nyemong wong akeh, Gus, ya kudu pinter, Gus. Pak. Pak. Teknologi sing dilakoni Mbah Son Haji, teknologi rohani. Bangsa iki. Gak duwe kasut, gak duwe iri. Fokus. Ternyata bisa dibuktikan teknologi kekinian. Kejadian yang ada di Saudi bisa dilihat dalam waktu yang sama, menit yang sama, insyaallah siaran langsung bisa. Gini betul. Kalau terawih, masjid terawih bisa gitu. Terawih itu mereka sawwono, maka kebetulan bulu belas ya. Kula sering ngelendong mesin melok terawih Indonesia we standar ala kumutakasu. Sesuai Arab-Arab lu enak, enak Indonesia ini. Wis wis nek wal asli iso masyaallah tapat 10 dungani beres. Loh, Islam datang ini membawa kemudahan, bukan membawa kesu. Kanjeng Nabi ku nek dihadapkan dua perkara wis padha oleh mesti milih sing gampang. Apa? Supaya dicontoh umatnya dan umatnya supaya tidak mengalami kesulitan. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Nek sampean iki kok masyaallah kau kasih tentrem mati ini berarti sing rusuh hati ini. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Sampeyan tak tungano berkah. Bahagia. Gandeng ijik sawal. Sampeyan tak kei kunci ini pun ada betul. Buang kebencian dari hati kita. La tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wala yakhillu li muslimin ayyajura akhaw fauqa salasati ayyam utafakunale. Jangan saling membenci, jangan saling dengki, jangan saling menghindar alias gak wawu. Jadilah kalian semua sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Dan tidaklah halal bagi setiap muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Understand? Saya yakin karena keyakinan melebihi dari ilmu pengetahuan. 2027 Indonesia akan menjadi negara 7 terbesar dunia. Terakhir lagi, mana tulen bulan? 2045 saya yakin Indonesia akan menjadi kiblat peradaban dunia. Catet tenang ini. Ronge ubi tulen kau, insya Allah Indonesia menjadi negara, insya Allah 7 besar dunia. Ronge ubetang bulimo Indonesia akan menjadi kiblat peradaban dunia. Dengan satu syarat, umat Islam rukun, goyob, tidak mudah diadu domba. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.